Yang lagi. Buat yang di belakang sana juga. Usah ringkong pati ngaling-ngaling manis, alasan ngalor kita mau digawe-gawe. Kisah waro dewe riko sulayo, kisah waro dewe dong riko make demung lari. Goyang bareng yuk. Lanjut.